Nah, Mama dan A. Curhat dong. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Husna masih ada di sini semuanya. Dan saya yakinkan bahwa memang seluruh kerudungannya sudah lunas, ya. Cuma memang sepatu masih ada yang satu kali belum bayar, ya. Dan saya ingin mengingatkan Anda lagi, pemirsa, bahwa Anda bisa mengirimkan pertanyaan curhat ataupun sharing Anda. Dan sekarang kita akan berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Saha Namina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah. Saya mau bertanya, Mama. Iya. Menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga macam untuk menjadi seorang istri yang baik. Yaitu diantaranya, apabila suami tidak ada di rumah, istri harus menjaga hartanya dan juga kehormatannya. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana tips untuk menjadi istri yang baik menurut hadis Rasulullah tersebut? Ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maimunah, saya rasa bukan tiga macam, tiga tanda. Tiga tanda istri yang baik. Satu, kalau suami memandang, suami senang. Dua, kalau suami perintah, dia taat. Tiga, kalau suami pergi meninggalkan rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kekayaan suaminya. Di tanda, bukan macam. Yang Anda tanyakan, bagaimana tip jadi istri yang solihah? Yaitu dia, kalau Anda tahu suami Anda demen beli baju oren, tiap hari pakai baju oren. Kalau Anda tahu suami Anda demen makan uduk, sering bikin uduk. Suami Anda demen makan ketupat laksa, tiap minggu lah minimal bikin ketupat laksa. Terus lagi, itu tiap suami memandang, suami senang. Apa yang dia senang, ibu lakukan. Tiap suami nyuruh, ibu taat. Suruh ngapain aja ibu taat. Selama sesuai aturan agama. Sampai Nabi mengatakan, kalau perempuan tidur dengan suaminya harus ngadepin suami. Ini hadis loh. Kalau istri pegel bilang sama suami, bang saya pegel ngadep ke tembok, boleh enggak? Kalau suaminya bilang boleh, baru ngadep ke tembok. Kalau, ibu silakan, ini ilmiah loh. Kalau suaminya bilang, saya mah tidak mau di belakangnya, sampai rematik ibu kamu, cicing kok begini adepin. Nah, suami yang bagaimana dulu, Del? Jangan GR dulu. Iya, Mbak. Nah, gitu. Suami-suami yang seperti apa nih, Mah? Yang diperlakukan seperti ya, itu? Ya, suami yang ngasih duitnya gedean. Yang sayang sama istri. Yang merhati rezeki. Karena ada aturan dalam Islam, Del. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wahiyarukum hiyarukum linisa'im. Orang yang sempurna imannya, yaitu orang yang paling baik ahlaknya, orang yang paling baik ahlaknya, seorang suami yang sangat sayang dan perhatian buat istri-istrinya. Terima kasih, Mah. Ya. Mama sering ngomongin saya yang kayak gitu-gitu. Ya, GR Del, Del. Iya, baik ya Ibu, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan sekarang saya akan bacakan dari hamba Allah di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada duo yang ambo tanyokan Mama. Apa iko ha? Cie. Ambo sekeluargo kalau sholat berjamaah sering di rumah, terutama sholat subuh dan maghrib, walaupun musholanya dekat rumah. Maksud hati sekalian mendidik anak dalam sholat, karena kalau di musola mereka ribut dan main-main. Kami punya ampe anak, paling gadang, paling besar, kelas Cie SMP, dan yang bontot 3 tahun. Nah, Cie dulu dijawab Mama, ini ada dua pertanyaan. Cie apa kok? Cie. Itu mengenai sholat tidak di musola. Sebagai seorang laki-laki balik dan berakal, lebih baik Anda sholat di masjid. Bawa anak-anak yang laki-laki ke masjid. Yeah. Istri Anda bawa ke masjid karena Anda bilang musola sangat dekat dengan rumah Anda. Itu lebih aman buat Anda. Iya. Yeah. Nah, ini yang membuat takut juga karena kalau di musola anak-anaknya tuh malah ribut main, Mah. Enggak, diajakin ngomong. Kita musolat ya, jangan bercanda. Kalau anak dibiasain begitu, alah biso karena biasu. Iya. Jadi tidak ada lagi becandu-candu di musholah, yo. Yang berikutnya nomor 2, boleh enggak sekali-sekali saya suruh anak yang kelas 1 SMP atau adiknya yang kelas 5 SD jadi imam? Maksudnya ingin mengajarkan mereka berani tampil dan bisa jadi imam. Atau apa syarat jadi imam sholat berjamaah yang dimaksui? Ya, Indah apo kalau anak Anda yang satu SMP itu sudah ngerti, boleh dilatih jadi imam. Tapi Anda karena sudah balig berakal, dewasa, lebih baik di musola. Anak Anda yang laki-laki dilatih sekali-kali jadi imam boleh. Iya, baik ya. Mudah-mudahan hamba Allah di Sumatera Barat terjawab pertanyaan kasadonyo. Yo. Dan berikutnya, saya akan bacakan lagi yang baru ikut fax dari siapa ini faxnya dari Ibu Nana di Bandung. Nana panjang, Nana pendek. Nana apa ini ya? Iya. Ini dari Ibu Nana di Bandung ingin bertanya tentang bunga deposito untuk zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah yang cantik dan Abdel yang baik hati. Kenapa cantik pasangannya baik hati ya? Ini antara memuji sama nyela nih. Supaya saya gak sakit hati, dibilang jelek kan nanti saya gak